rasa cintaku padanya. Telah lama ku rindukan kehangatan kasihnya. Ingin ku peluk dirinya, tanda kasih. Berlari bila ku jauh, ia hampiri. Ku tak tahu maksudnya, si jina-jina merpati. Cintaku padanya telah lama ku rindukan kehangatan kasihnya. Ingin ku peluk dirinya, tanda kasihku padanya. Berlari bila ku jauh, ia hampiri. Ku tak tahu maksudnya, si jina-jina merpati, si jina.